السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab العقيدة الرازيين، عقيدها السنة والجماعة، yang diringkaskan oleh dua imam yang dua-duanya dari Rai. Dan nisbah ke negeri Rai adalah Ar-Razi. Maka kedua-duanya dinisbatkan dengan Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurah Ar-Razi rahimahumullah. Dan sampai pembahasan tentang syafaat, sampai pada ucapan war-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lafu syafaat. Di dalam syarahnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki beberapa syafaat-syafaat nanti yaumul qiyamah. Lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-hadzul azim min hadhihi syafaat, dan beliau mendapatkan bagian terbesar, hak terbesar untuk memberikan syafaat. La yusharikuhu fiha ahad, yang tidak bisa mengiringi bersama beliau memberikan syafaat kecuali hanya beliau saja, yaitu asy-syafa'atul uzma, yang pertama syafaat yang terbesar. Wa hiya syafa'atu fi irahatin nas min dhalikal mawqifil 'adzim. Syafaat yang terbesar, yang hanya Rasulullah SAW yang mampu memberikan syafaat tersebut, adalah syafaat fi irahatin nas, untuk mengistirahatkan manusia dari tempat dikumpulkannya di padang mahsyar. Dan itu yang disebut dengan al-mawqif al-azim, tempat berdiri mereka yang sangat dahsyat. Hina yadhabuna ilal anbiya'i yatlubuna minhum syafa'ah, ketika mereka manusia berduyun-duyun datang kepada nabi-nabi alaihimus salatu wassalam, mereka meminta syafa'at kepada Adam, kepada Nuh, kepada Hud, kepada Saleh dan seterusnya. Fayatadafa'unaha, ternyata mereka semuanya menolak. Hatta tasila ilaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hingga berakhir kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayaqulu ana laha, maka Nabi menjawab, akulah yang bisa atau akulah yang berhak untuk memberikan syafaat ini. Wa yadhhab fayakhiru sajidan, beliau pergi dan kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tahtal arsy, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadullah wa yuthni alaih, memuji Allah, menyanjungnya, bima hamida yulhimuhu Allah iyyaha, dengan puji-pujian yang Allah baru ilhamkan saat itu. Fi tilkal munasabah, pada kesempatan tersebut. Kemudian Allah berfirman, thumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa'. Allah mengatakan kepadanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal, mintalah, tu'ta, engkau akan diberi, washfa', dan silakan berikan syafaat, tu syafa, akan diberikan syafaat untukmu. Fa arfa'u ra'si fa aqul, kata Nabi, aku pun mengangkat kepalaku dan aku berkata kepadanya, ummati, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Rabbi, umatku, wahai Rabb, umatku. Fa yurihu Allahu an-nasa min al-mawqif, maka Allah istirahatkan mereka dari mauqif mereka yang sangat berat, yang sudah pernah digambarkan betapa beratnya mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan uratan ghurula, dalam keadaan hufatan uratan ghurula, tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, dalam keadaan bahkan belum dikhitan, dalam keadaan matahari didekatkan sehingga keringat mereka ada yang sampai di mata kaki mereka, ada yang sampai di lutut mereka, ada yang sampai di dada mereka, bahkan ada yang alzamahul araq. Alzamahul araq, seperti lizam, keringat itu ada di mulut mereka, sehingga mereka harus mendongak begini sekian lamanya. Maka diistirahatkan dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma yamurruna ala sirat, maka mereka pun menjalani atau melewati jembatan yang dipancangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man yaqa' finnar, di antara mereka ada yang terjerumus dalam neraka. Waminhum man yatajawazuhu birahmatillah, dan di antara mereka ada yang berhasil melewatinya dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah pun mendoakan mereka, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Yang kedua, asy-syafa'ah fi dukhuli ahli al-jannatil jannah. Yang kedua, syafa'at agar ahli surga segera masuk surga. Idza Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam awwala man yadkhul al-jannah kama jaa fil hadis sahih. Yang demikian karena Rasulullah lah yang pertama masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Ati babal jannah." Aku memasuki pintu surga. Fa astaftihu, dan aku meminta dibukakan pintu. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga surga, man ant, siapa engkau? Maka aku menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka penjaga tadi berkata, bika umirtu anna aftah li ahadin qablak, dengan engkau aku diperintah, aku disuruh untuk tidak membukakan kepada siapapun kecuali kepada engkau, dan aku tidak akan bukakan sebelummu. maka Rasulullah SAW lah yang membukakan pintu surga, dan masuklah setelah itu para ahli surga. Ini juga syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW untuk segera penduduk surga masuk ke dalam surga. Ketika mereka masih tertahan, Rasulullah SAW menyatakan, aku akan bukakan. Dan beliau datang ke penjaga surga, meminta dibukakan pintu. Sampai mereka bertanya, man ant, siapa engkau? Ketika dijawab, ternyata beliaulah yang para malaikat tadi disuruh untuk tidak membuka kecuali untuknya. Maka ini syafaat yang kedua dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang khusus hanya beliau. Yang ketiga, wa syafa'atun khassatun fi 'ammihi Abi Thalib. Yang ketiga ada syafaat khusus pula, yang tidak boleh siapapun memberikan syafaat seperti ini, yaitu syafaat kepada amminya Abi Thalib dalam keadaan dia fi a'naqin nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Fayashfa'u lahu, Nabi memintakan kepada Allah syafaat, fayasiru fi dahdahin nar, maka dipindahkan dari kerak yang paling bawah ke yang paling atas dari neraka, tetap di dalam neraka. Dahdah minan nar maknanya permukaan neraka, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menceritakan, huwa fi dahdahin minan nar, dia di permukaan dari api neraka. Walaula ana, kalau bukan karena aku, lakana fi darkil asfali minan nar, niscaya dia di kerak yang paling bawah dalam neraka. Kalau bukan karena aku, niscaya dia di kerak yang paling bawah dalam neraka. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Manaqibil Ansar, dan juga Muslim dalam Babul Iman. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga berkata, ahwanu ahlin nari adaban Abu Talib. Kata Nabi SAW bahwa yang paling ringan adabnya di dalam neraka adalah Abu Talib. Wahuwa munta'ilun bina'alaini, dan dia diberikan dua sendal dari api neraka. Ketika dipakaikan kepadanya, maka mendidih otaknya. Dimaghuhu yaghli minhuma dimaghuhu, dengan terompah dari api neraka, maka mendidih apa yang ada di dalam kepalanya. Na'udzubillahi minan nar. Huwa akhaffun nasi azaban. Ini adalah yang paling ringan azabnya. Dan syafaat ini kita katakan khusus, karena tidak ada seorang kafir pun yang diberikan syafaat kecuali Abu Thalib. Dan tidak ada yang boleh memberikan syafaat kepada orang kafir kecuali Rasulullah SAW untuk Abu Thalib saja. Tidak ada yang lain. Li'annahu kana yadubu an Rasulillah. Karena ketika hidupnya Abu Thalib membela, menjaga Rasulullah SAW. Yahutuhu wa yahmihi, melindunginya dan menjaganya. Wa yudafi anhu, dan membela Rasulullah SAW ila an mat, sampai matinya. Lakin ma wuffiqa lil Islam, tetapi tidak mendapatkan taufik untuk masuk Islam. Mata wa huwa yaqul, dia meninggal masih berkata, ala millati Abdul Muttalib, bahwa dia masih mengikuti millahnya Abdul Muttalib. Yani ajaran kesyirikan dari orang-orang sebelumnya di masa-masa jahiliyah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yad'uhu wa yad'uhu ila an hadaratuhu al-wafah. Rasulullah sallam mengajaknya, membujuknya, menasehatinya agar masuk Islam. Bahkan ketika akan wafatnya, Rasulullah mengatakan kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Tetapi ternyata pada akhirnya dia tetap tidak mendapatkan hidayah. Waktu itu dakhala alaihi nabi, Nabi masuk menemuinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadhil hal, dalam keadaan Abu Talib akan wafat. Wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibni Abi Umayyah, Sedangkan di sana ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah, dua tokoh musyrikin Quraisy. Nabi mengatakan kepadanya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Ternyata dua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, berkata, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan ajaran Abdul Muttalib? Setiap Nabi berkata, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, keduanya berkata, wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Ila akhirihi. Falam yazala yukallimanihi. Maka keduanya terus mengajak bicara Abu Talib. Hatta kana akhiru syai'in kalamahum bihi. Hingga sampai akhir ucapan dia yang dia ucapkan. Annahu ala millati Abdul Muttalib. Bahwa dia tetap di atas agama Abdul Muttalib. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi pun berkata, karena sayangnya, karena kasihannya kepada Abu Talib, berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Sungguh aku akan mendoakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Aku akan memintakan ampunan untukmu malam unha anhu, selama aku tidak dilarang. Ini juga hadis akhrajah al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Ikhwan ibnina azakumullah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya untuk mendoakan orang-orang musyrik. Allah menurunkan wahyunya, wa in tastaghfir lahum sab'ina marrah, walaupun engkau memintakan ampun 70 kali, lan yaghfirallahu lahum, Allah enggak akan mengampuni mereka. Karena orang kafir tidak boleh didoakan dengan doa ampunan. Ikhwan ibnina azakumullah, maka syafaat Nabi kepada Abu Talib bukan untuk diampuni dan dimaafkan, tidak, tetapi untuk dipindahkan dari kerak yang paling bawah kepada dahdah minan nar, di permukaan api neraka. Ma mana'ahu illa al-kibr wa khasyat al-'ar. Tidaklah menghalangi Abu Talib untuk masuk Islam kecuali kesombongan, gengsi, khasyat al-'ar, khawatir dia dipermalukan. Na'udzubillahi minal kibr. Kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong, ujub, bangga diri, sehingga hujjah ada di hadapan mata dia tolak dengan kesombongannya. Dalil-dalil syar'i, qala Allah, qala Rasul, sudah jelas di hadapannya seperti matahari, tetapi dia tetap menolaknya karena kesombongan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, siapa yang lebih baik dakwahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih jelas bahasanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih bagus dalam mengajak selain Rasulullah SAW? Tetapi toh Abu Talib menolaknya karena kesombongan yang ada dalam hatinya, dan karena merasa gengsi kalau sampai dipermalukan oleh kaumnya. Famata kafiran, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Wa udkhilan nar, dan dimasukkan dalam api neraka. Fayashfa' fihi Rasulullah SAW yukhrijuhu min a'maqin nar. Maka Nabi hanya memberikan syafaat agar dikeluarkan min a'maqin nar, dari tempat yang paling bawah dalam neraka, ila dahdahin fiha, ke permukaannya. Wala yadkhulil jannah, tetapi tidak masuk surga. Tidak pula dimaafkan dalam artian tidak diazab. Lianna Allah harramal jannah alal kafirin, karena Allah sudah memutuskan diharamkan surga untuk orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukminah. Orang-orang kafir tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hingga unta bisa masuk lubang jarum. Maknanya tidak mungkin, mustahil. Enggak akan masuk surga. Enggak akan dimaafkan, enggak akan dimaafkan hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kama fi ahaditsin ukhra, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sangat jelas bahwa orang kafir tidak akan masuk surga. Maka jangan mendoakan ampunan untuk orang kafir yang sudah mati. Orang kafir yang masih hidup, kita doakan hidayah. Kalau mau didoakan, doakan hidayah. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Allahumma hdihim. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Disebutkan, thumma ba'da dhalika yashfa'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu syafa'atun ukhra. Setelah syafa'at-syafa'at khusus ini, maka Rasul memberikan syafaat, dan juga nabi-nabi lain memberikan syafaat, dan juga orang-orang saleh memberikan syafaat, para aulia memberikan syafaat, dan juga para syuhada yang terbunuh syahid fi sabilillah juga memberikan syafaat dari syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya asy-syafa'ah fi khuruj 'usatil muwahhidina minan nar. Di antaranya syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka tetapi masih punya iman. Maka mereka memberikan syafaat fi khuruj, agar keluarnya usatil muwahhidin, usat ahli maksiat, muwahhidin yang masih bertauhid. Syafaat agar dikeluarkan orang yang bermaksiat yang masih bertauhid minan nar, dari api neraka. Fa yashfa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasjud tahtal 'arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dan sujud di bawah 'arsy Allah. Fa yu'dhan lahu, kemudian diizinkan baginya fi aqwamin yuhidduhumullahu lahu fa yukhrijuhum minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar kaum-kaum tertentu dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah memberikan batasan-batasan. Keluarkan orang yang masih sholat. Dikeluarkan orang yang masih sholat. Keluarkan mereka orang yang anggota wudunya tidak terkena api neraka. Sampai pada akhirnya keluarkan orang yang masih punya iman, walaupun sebidi darah. Ikhwan ibn a'azakullahu wa minhum man indahu mithqala dinarin min iman. Dikeluarkan dari api neraka orang yang masih punya iman, walaupun seperti dinar, seperti kepingan dinar. Wa minhum man indahu nisfu mithqali dinar. Dikeluarkan pula setelah itu generasi yang kedua diselamatkan, yaitu yang imannya separuh dari kepingan dinar. Wa minhum man indahu mithqala habbati sya'irin min iman. Kemudian setelah itu dikeluarkan pula orang-orang yang masih punya iman, walaupun sebiji gandum. Wa minhum man indahu mithqala dzarrah, bahkan setelah itu dikeluarkan pula yang imannya hanya sebiji dzarrah, hanya setitik saja. Ila adna adna mithqala dzarrah, sampai yang lebih sedikit lagi, lebih kecil lagi imannya, lebih kecil lagi imannya, mereka semuanya diselamatkan selama masih punya iman. Wa kadzalika haddadallahu lil mu'minin asy-syafi'in fi aqwamin minhum. Demikian pula Allah berikan batasan-batasan untuk orang-orang beriman yang memberikan syafaat terhadap kaum-kaum dari mereka. Misalnya sebagaimana hadis tentang syahid diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Maka seorang yang syahid bisa berkata, ya Allah selamatkan ibu bapakku, istriku, anak-anakku, paman-pamanku, saudara-saudara. Disebutkan sampai 70. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kadzalika fi aqwamin minhum man yakunu 'indahu mithqala dinar. Syaratnya mereka punya iman. Walaupun keluarganya, walaupun kerabatnya, kalau tidak beriman alias kafir, maka tidak bisa diselamatkan. Menyelamatkan orang tuanya yang kafir tidak bisa. Menyelamatkan anaknya yang kafir tidak bisa. Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan anaknya kafir di dunia. Demikian pula di akhirat. Walaupun berkata, wahai Rabbku, Inna bni min ahli, wa inna wa'daka al-haq. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan engkau sudah berjanji, dan janjimu hak. Selamatkan keluargaku, itu janji Allah. Kata Nuh, sesungguhnya janjimu adalah hak, sedangkan anakku adalah keluargaku. Allah bantah itu. Allah bantah pada ayat berikutnya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Sesungguhnya dia bukan anakmu, karena dia beramal dengan amal yang tidak baik. Ini kafir. Ikhwani bin a'azakumullah. Maka syaratnya sama, yang bisa diselamatkan dari keluarganya adalah orang-orang yang memiliki iman, walaupun sekeping dinar, sebesar kepingan dinar, atau misqala dzarrah, atau sebiji dzarrah, atau adna min dalik, ila akhirih. Yashfa' fihimul anbiya. Dalam hal ini, yang memberikan syafaat bukan hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tetapi juga para anbiya. Wa yashfa'ul mu'minun. Juga orang-orang beriman memberikan syafaat. Juga anak-anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak-anak yang masih bersih, yang belum berbuat dosa sama sekali. Maka kita harapkan, kalau seseorang kehilangan anaknya sebelum baligh, kita akan katakan syafi' nafi'. Mudah-mudahan anakmu menjadi syafi' nafi'. Syafi' memberikan syafaat untuk orang tuanya, nafi' akan bermanfaat bagi orang tuanya. Jangan dianggap hilang anak itu, yang wafat itu. Dia akan menjadi syafi' nafi' insyaAllah. Kita harapkan demikian barakallahu fikum. Sehingga yang memberikan syafaat dalam masalah ini, syafaat yang keempat ini, para anbiya juga, orang-orang mukmin juga, orang-orang saleh, dan juga para malaikat-malaikat di langit juga memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin. Tsumma yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Kata Allah ketika itu, telah memberikan syafaat para malaikat, telah memberikan syafaat para nabi, telah memberikan syafaat orang-orang yang beriman, maka tidak tersisa yang memberikan syafaat kecuali arhamur rahimin, yang maha memiliki rahmat. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah mengambil satu genggaman dari api neraka. Dan kita tidak tahu seperti apa genggamannya. Dan Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga tidak perlu dibayangkan seperti apa. Tetapi maknanya akan ada yang diselamatkan oleh Allah sendiri. Malaikat telah memberikan syafaat. Para anbiya sudah memberikan syafaat. Orang-orang mukmin, orang-orang saleh sudah memberikan syafaat. Maka tinggal aku, kata Allah. Maka Allah selamatkan dengan tangannya dari api neraka. Fayukhriju minha qauman. Allah keluarkan satu kaum. Lam ya'mal khairan qat. Satu kaum yang belum pernah berbuat baik sama sekali. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Huwa arhamur rahimin. Allah maha pengasih, maha penyayang. Selama dia masih punya iman, kalaupun tidak pernah berbuat baik, Allah masih selamatkan mereka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Tauhid. Dan juga Muslim dalam kitabul Iman. Maka tidak ada bagi kita kecuali kalimat amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya. Kami beriman dengannya. Karena semua berita ini dari Allah. Dari Rasulullah SAW, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadihi rahmatu arhamar rahimin. Inilah rahmat dari Allah yang arhamar rahimin. Kullu hadihi syafa'at tarji' ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Semua syafa'at-syafa'at tadi sesungguhnya merupakan rahmat Allah juga. Walaupun para anbiya, para malaikat yang memberikan syafaat, tetapi kalau Allah tidak izinkan, enggak akan mereka memberikan syafaat. Berarti syafaat milik Allah. Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Dan tidak akan ada yang yashfa'u illa bi'idznih. Enggak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Sehingga walaupun yang memberikan syafaat malaikat, ataupun para nabi, ataupun para salihin, para awliya, tetap itu semua rahmatnya dari Allah, karena Allah yang mengizinkan. Maka disebutkan di sini, terji' ila rahmatihi. Semua syafaat tadi kembalinya kepada rahmat Allah, yang arhamar rahimin. Lakinnal kuffar, alladzina kadzabu wa kadzabu rusulah, wa matu ala kufrihim. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan Allah, yang mendustakan Rasulnya, yang mati di atas kekafiran, maka mereka la tashmuluhum rahmah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat yaumul qiyamah. Mereka enggak akan mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Tapi aku akan tetapkan, aku akan catat untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang mengeluarkan zakah, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang beriman terhadap ayat-ayat kami. Fasa'aktubuha, aku akan tuliskan untuk mereka. Orang yang beriman dan bertakwa, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, ini yang mendapatkan rahmat. Ini ikhwani fidina azakumullah, sifat rahim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rahman, a'ammu minhu, lebih luas daripadanya. Karena makna rahman, Allah maha memiliki rahmat dan maha memberi rahmat pada seluruh manusia. Kepada orang kafir juga, na'am. Di dunia Allah rahmati dengan Allah berikan fasilitas hidup mereka. Allah berikan berbagai macam kehidupan, makanan, minuman, pakaian, semua fasilitas kehidupan Allah beri. Itu rahmat Allah Ta'ala. Dan juga rahmat Allah untuk mereka. Allah turunkan kitab-kitab. Allah utus rasul-rasul. Allah berikan juru-juru dakwah pada mereka. Tetapi mereka tidak mau diberi rahmat. Mereka tidak mau menerima Islam. Enggak mau menerima rahmat. Maka nanti yaumul qiyamah hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Yaumul qiyamah, orang-orang kafir tidak diberi oleh Allah rahmat. Aku akan tuliskan rahmatku untuk mereka yang beriman dan bertakwa, yang mengeluarkan zakat, yang beriman, yang percaya kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yataghammadana birahmatihi. Maka kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dengan rahmat-rahmatnya. Agar kita diliputi oleh Allah dengan rahmat. Wa an yaj'alana min ahli syafa'ati nabiyyi. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat nabinya, syafaat rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kulluna muhtajuna ila syafa'atihi, dan semua kita sangat berharap dan sangat memerlukan, membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asadduhum hajatan al-usah. Kita semua membutuhkan syafaat dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita memintanya kepada Allah, ya Allah, aku meminta, aku berdoa mengharapkan darimu agar kami semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa asadduhum hajah, dan yang paling berhajat adalah para pendosa yang berbuat dosa, ahlul kabair, orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar. Yashfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam kama warada fil hadis. Mereka lah yang nanti juga akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man as'adan nas bi syafa'atika yaumul qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Nabi menjawab, syafa'ati li ahli al-kabair min ummati. syafaatku akan didapat oleh mereka-mereka para pendosa dari umatku. Atau dijawab dengan lebih lengkap, para pendosa dari umatku, yaitu orang-orang yang berkata la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud hadis ini kata beliau, kata Syekh Rabi, yakni syafa'ah al-aham hiya hadhihi. Syafaat yang paling penting adalah ini. Menyelamatkan para pendosa yang harusnya diazab tetapi dimaafkan dan tidak diazab. Atau yang sudah diazab dalam neraka diselamatkan dengan syafaat dan dimasukkan ke dalam jannah. Wa illa fahunaka syafa'atun syamilatun lahum wa lighairihim. Kalau tidak demikian tentunya ada syafaat-syafaat yang lain. Artinya ini ahamnya, yang paling pentingnya. Nabi menyatakan syafaatku untuk ahli kabair. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana syafaat pada orang-orang di padang mahsyar? Bagaimana syafaat pada orang-orang yang demikian ila akhirnya? Kita jawab, yang disebut oleh Nabi adalah yang paling pentingnya. Adapun yang lainnya ada, tetapi syafaat untuk ahli mahsyar itu untuk seluruh manusia, sehingga tidak ada kekhususan bagi satu dan lainnya. Demikian pula ketika membukakan pintu jannah untuk seluruh ahlul jannah. Tetapi yang tadinya harusnya diazab, kemudian diselamatkan. Inilah yang disebut oleh Nabi. Syafaatku untuk mereka-mereka para pendosa yang harusnya diazab, aku memintakan syafaat pada Allah agar dimaafkan. Atau diselamatkan dari api neraka ke dalam jannah. Wa dzakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal fasl ay syafa'a fi ahli al-ma'asi hadis Abu Hurairah. Disebutkan oleh mu'allif rahimahullah di dalam pasal ini syafaat kepada orang-orang yang berdosa dari umat Islam, dibawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah? Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi, syafaatmu yaumul qiyamah? Qala, faqala, beliau berkata, laqad dhanantu an la yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwala minka. Aku sudah menduga enggak akan ada yang bertanya kepadaku tentang berita ini seorang pun sebelum engkau. Enggak akan ada yang lebih awal darimu. Ini Rasulullah sudah menduga, enggak akan ada yang bertanya seperti ini lebih awal dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena beliau kenal Abu Hurairah adalah betul-betul pencari ilmu. Beliau tidak menyibukkan dengan apapun kecuali dengan talabul ilmi. Beliau duduk di sebelah masjid, ada suffah, ada gubuk untuk tinggal mereka, Abu Hurairah dan beberapa sahabat lain yang dijuluki dengan ahlus suffah. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, mereka mengiringinya. Mendengarkan, bertanya, dan mendapatkan berita, mengingat, menghafal, sampai Nabi masuk ke rumahnya, kembali ke sufahnya. Ketika Nabi keluar kembali di esokan harinya, beliau ikut keluar, mereka. Inilah mulazamatuhum radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kenal. Aku sudah menduga enggak akan ada yang tanya seperti ini sebelummu. Ay qablaka, yakni sebelum engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kata Nabi, karena aku tahu kesungguh-sungguhanmu dalam mencari hadis. Kana min ashaddin nasi hirsan 'ala sima'i kalami Rasulillah. Abu Hurairah memang ashaddin nas, yang paling dahsyat di antara manusia kesungguh-sungguhannya dalam mendengar ucapan Rasulullah SAW, wa hifdhihi, dan dalam menghafal ucapan Rasulullah SAW. Fahuwa kama yuqal, maka beliau sebagaimana dikatakan julukannya, hafidhus sahabah, penghafal dari kalangan sahabat. Yani atana inayatan syadidah bisunnati Rasulullah SAW. Beliau sangat memperhatikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW. Wa ala hifdhihi, dan berupaya untuk menghafal semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fahuwa kama yuqal hafidhus sahabah. Fakana yahfaduha, maka beliau sangat penghafal. Sampai-sampai ditanya dia tentang sesuatu, dia jawab, aku mendengar dari Rasulullah SAW tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali. Artinya aku sering mendengar berita tersebut dari Rasulullah SAW berkali-kali. Ikhwan ibn na'azakumullah, Abu Hurairah sendiri pernah berkata, kana ikhwani minal muhajirin yashguluhum as-safq. Saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka ada sibuknya dengan perdagangan bil aswaq, di pasar-pasar. Wa ikhwani al-ansar, sedangkan saudara-saudaraku dari kalangan ansar, yushghiluhumul amal fi amwalihim, mereka tersibukkan sebagian waktunya dengan harta mereka, artinya kebun-kebun mereka. Wa amma ana, adapun aku, faqad lazamtu Rasulullah, adapun aku selalu mengikuti Rasulullah SAW, ala mil'i batni, aku mengikuti Rasulullah SAW sepenuh perutku, artinya selalu dan terus menerus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.